Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibu Rabbuna wa irda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sebagai penutup dari bab as-sarfu fil mal, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita jelaskan, yaitu faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis. Ma yu'khadhu minal hadis, apa yang bisa diambil dari hadis berupa faedahnya. Sebutkan di sini Syekh Said Ruslan hafizallahu taala. Yang pertama, isbatu as-sifati lirrab subhanahu wa ta'ala karridha was-sakhat wal-kurh. Yang pertama itu penetapan sifat-sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memiliki sifat, Allah memiliki nama dan sifat, nama-nama yang indah, asmaul husna, sifatul ulia, dan sifat-sifat yang amat tinggi. Di antaranya ar-ridha, Allah ridha, memiliki sifat ridha, as-sakhat, marah, murka, wal-qurh, dan benci. Sifat ridha seperti dalam hadis, inna allaha yaradha lakum thalathan wa yaskhatu lakum wa yakrahu lakum. Ini menunjukkan sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin karihallahum bi'athahum. Wa yanbaghi an tuhmal ala al-haqiqah. Dan sepantasnya untuk membawa nama-nama Allah, sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala kepada hakikat. Min ghairi tasbihin wala ta'tilin wala takyifin. Tanpa menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Allah memiliki sifat ridha, sifat marah. Manusia juga memiliki sifat ridho, marah, benci. Tetapi tidak boleh kita menyerupakan sifat Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat makhluk. Sifatullah ta'ala. Naam. Sesuai dengan keagungan Allah, yaliku bijalalihi, dan tidak pula menolak dan mentakif, menolak sifat Allah subhanahu wa ta'ala hakikat dari sifat itu, atau mentakif atau mentakwil, sebagaimana takwil ahlu ta'til dari kalangan Mu'tazilah wal Asy'ariyah. Mereka tidak menetapkan sifat Allah secara hakikat. Misalnya Al-Asy'ariyah di dalam menetapkan sifat ridha bagi Allah, sifat as-sakhat والقرح. Tetapi ditakwil sifat Allah Subhanahu wa taala ini ke makna sifat al-iradah. Sifat Allah memiliki sifat berkehendak. Nah, syairnya menetapkan ada 7 sifat wajib bagi Allah. Satu antaranya al-iradah. Sehingga sifat-sifat ini, ridha wa sakh wal qur, itu ditakwil ke sifat iradah. Seperti ar-ridha disebutkan iradatu ats-tsawab. Kehendak Allah memberikan pahala, itulah ridha. Adapun as-sakhat iradatul intiqam. Kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk membalas. Memberikan iqab, hukuman. Dan demikian pula sifat-sifat yang lain yang itu sifat tabit bagi Allah, tapi mereka menolaknya. Seperti sifat al-ain, sifatul yad, Allah memiliki tangan. Secara hakikat Allah memiliki mata, namun mereka mentakwil sifat yad, misalnya ditakwil dengan al-quwwah wan-ni'mah wal-qudrah. Sifat al-ain ditakwil dengan al-hifdh war-ri'ayah war-ru'yah. Tidak menetapkan Allah memiliki al-ain, mata. Al-Sunnah wal-Jamaah menetapkan sifat Allah secara hakikat. Enam. Yamuru kama ja'at, maka melewati sifat-sifat atau nas-nas yang berbicara tentang sifat sebagaimana datang, tidak mereka takwil atau mentaktil, menolak. Yang kedua, faedah yang kedua, al-hadis min jawami'i al-wasaya wal-mawa'id allati ja'at an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li'annahu yatadhamman umur al-aqidah wal-tauhid. Dalam hadis di dalam hadis menyebutkan tentang mencakupnya wasiat-wasiat dan nasihat-nasihat yang itu datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia mengandung padanya atau di dalamnya perkara-perkara akidah dan tauhid. Seperti dalam hadis, Inna Allah yaridha lakum salatan wa yasqatu lakum salatan. Yaridha an ta'buduhu wa la tusyriku bi syai'a. Wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasiat yang sangat mencakup seluruh kehidupan manusia. Mencakup akidah, mencakup tauhid, mencakup yang lainnya. Wa fihi an-nahyu an syirki bi kulli anwa'ihi. Dia menunjukkan jawami'nya wasaya wal mawa'id Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk di dalamnya mengandung perkara akidah dan tauhid dalam hadis ini. Fihi an-nahyu an syirki bi kulli anwa'ihi, di dalamnya ada larangan dari berbuat syirik, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, bi kulli anwa'ihi, dengan segala macam bentuk syirik. Baik itu syirik yang besar atau syirik yang kecil, semuanya dilarang. Syirik yang besar menjadikan seseorang itu keluar dari Islam, dan kalau meninggal dalam keadaan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Adapun syirik kecil, tidaklah mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dan kalau dia meninggal tidak bertobat kepada Allah, maka di akhirat nanti tahta masyiatillah, itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan syirikul akbar, tidak diampuni. Ma'aluhu an-nar, tempat kembalinya adalah an-nar. Innahu may yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sungguhnya orang-orang yang mempersekutukan Allah syirik akbar, faqad harramallahu alaihi al-jannah, sungguh Allah Subhanahu wa taala mengharamkan baginya al-jannah, dan tempat kembalinya nanti an-nar. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu penolong seorang pun. Adapun syirik kecil tahta masyiatillah, namun jangan dianggap remeh syirik kecil ini, seperti riya, termasuk syirik kecil. Syirik kecil juga termasuk kabirah, min kabairidz dzunub. Syirik kecil juga termasuk dosa besar, termasuk dosa besar. Wa fihi amrun bi ikhlasil ibadah lillahi ta'ala wahdah. Dalam hadis ini ada perintah untuk mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, tidak mempersekutukan Allah, tidak memperuntukkan ibadah itu kepada selain Allah. Dan syirik. Tapi kita peruntukkan ibadah hanya kepada Allah, ini ikhlas. Yang merupakan syarat diterimanya amal. Yang pertama ikhlas, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menerima satu amalan kalau tidak ikhlas. Amalan tersebut dilakukan karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna allaha la yaqbal minal amal illa ma kana lahu khalisan wabtugiya bihi wajhahu wajhuhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tidaklah menerima sebuah amal sekalipun amal itu mencocoki sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa ma kana lahu khalisan, kecuali amal itu ikhlas dikerjakan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, dicari wajah Allah Subhanahu wa taala dengannya. Diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, dan hadis ini sahih disahkan Syekh Al-Albani dalam silsilah sahihah. Maka pentingnya ikhlas ini, ikhlas dalam menjalankan ibadah kepada Allah, ikhlas dalam berpuasa, ikhlas dalam salat, ikhlas dalam membaca Al-Quran, dalam berinfak, bukan mencari kemasyhuran, karena Allah tidak menerima amalan tersebut bila tidak dilakukan karena ikhlas mengharapkan wajah Allah. Wa amrun bitamassuk wal i'tisam bil kitab was sunnah. Juga di dalam hadis ini ada perintah untuk tamassuk, untuk berpegang teguh dengan kitab dan sunnah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah, dengan Islam seluruhnya, dan jangan kalian berpecah belah. Wa amrun bil istima' ala dzalik, dan perintah untuk bersatu di atas yang demikian itu, bersatu di atas kitab dan sunnah. Biqoulihi jami'an. Fala istima' illa fi al-akhdhi bil kitab wa sunnah ala manhaj salaf al-ummah. Wa hadha muhimmun. Dan tidak ada istima' persatuan kecuali di atas kitab dan sunnah, mengambil kitab dan sunnah sebagai pegangan. Tidaklah mungkin terjadi persatuan istima' di umat ini kalau satunya hanya mengambil dari kitab, tidak mau mengambil dari sunnah, atau dia mengambil dari nenek moyangnya, dari leluhurnya di dalam beragama. Tidak akan mungkin bisa bersatu. Sedangkan mengambil kitab dan sunnah saja kemudian tidak mengikuti manhajnya salaf dari kalangan umat ini, tidak mengikuti sahabat wa tabi'in wa atba' tabi'in, dan setelah mereka mengikuti mereka dengan baik, maka tidak akan mungkin bisa bersatu. Satu, memahami kitab dan sunnah di atas manhaj salaf. Satu, memahami kitab dan sunnah di atas manhajnya khalaf. Tidak bersatu. Sekalipun sama-sama mengaku saya pegang Al-Quran dan sunnah, tapi penafsirannya, satu mengambil dari penafsirannya sahabat, satu penafsiran kiai-kiainya, guru-gurunya, maka tidak bisa bersatu. Untuk mempersatukan seluruh umat ini tidak akan mungkin, kecuali mereka bersatu dari kitab dan sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Tidak akan mungkin salaf bisa bersatu dengan ahlul bid'ah, firqah-firqah, hizb-hizb yang ada, ikhwan muslimin, jamaatut tabligh. Karena manhaj salaf ini ada prinsip-prinsip yang agung, yang seorang itu ya harus tunaikan, pegang teguh prinsip ini. Wa qad tadamman hadha an-nahya 'an at-tafarruq kama jaa sharihan fi riwayat Muslim al-mutaqaddimah bi lafzi wa la tafarruqu. Dan terkadang terkandung di dalam larangan ini itu larangan dari tafarruq, berpecah belah, sebagaimana datang secara sharih, secara jelas disebutkan dalam riwayat Muslim, Rasulullah mengatakan wala tafarruqu, jangan kalian berpecah belah. Kemudian yang ketiga, ad-da'watu ila munasahatil hukam wa ulatil umur hatta yatahaqqaq i'tisamur ra'i war ra'iyyah bihablillah. Da'wah dakwah kepada al-hukam, munasahah hukam, menasihati para penguasa, wulatul umur, para hakim dan para penguasa, dakwah mereka, doa mereka dengan memberikan nasihat kepadanya dengan syahid dari kitab dan sunnah, hatta yatahakak i'tisam ar-ra'i, sampai kemudian terwujud i'tisam, berpegang teguhnya ar-ra'i war-ra'iyah, pemimpin dan rakyatnya tihablah dengan tali agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ini terwujud, alangkah nikmatnya kehidupan berbangsa bernegara kalau pemimpinnya dan juga rakyatnya itu mereka berjalan di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala, berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah, hukum-hukum yang diterapkan oleh hukam, hukum-hukum Allah, akan terjadi keamanan. Secara merata di negeri tersebut. Yang keempat, tahrimul khawdi bil lisan fil batil. Larangan untuk nam mengucapkan ucapan-ucapan dengan lisan, ucapan yang batil, haram, larangan untuk mengucapkan lisan-lisan ucapan-ucapan yang batil dari kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam kathrat as-su'al, banyak bertanya. Dan telah kita sebutkan tentang penjelasan kathratus su'al ini. Akila wa qal. Tahrimul khawdi bil lisan fil batil, akila wa qal. Kemudian yang kelima, an-nahyu an kathratus su'al. Yang keenam, an-nahyu an idha'atil mal. Ada enam yang disebutkan oleh Syekh di sini faedah dalam hadis. Dengan demikian selesai pembahasan bab as-sarf fil mal. Soalnya kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Ada pertemuan yang lain. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Tafaddalu, hafidhakumullah.